بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita teruskan kajian rutin kita pada setiap hari Selasa yang terkait dengan fikih sholat. Pada kesempatan hari ini kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-7 dari kitab sholat, dan pertemuan yang ke-7 ini judulnya adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang membatalkan sholat. Di antara hal-hal yang membatalkan sholat sebagaimana yang telah dijabarkan oleh para fuqaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbicara. Seorang dalam ibadah sholat pada dasarnya memang melakukan pembicaraan, hanya saja berbicaranya tidak boleh kepada sesama manusia, tidak boleh kepada imam atau imam kepada makmum. Yang ada adalah pembicaraan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lafaz yang dibicarakannya sudah tertentu, sudah khusus. Seperti bacaan Al-Qur'an, tasbih, takbir, tahmid, tasyahud dan seterusnya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh semua imam hadis kecuali Ibnu Majah dari Zaid bin Al-Arqam radhiyallahu anhu berkata, dahulu dia bercerita tentang proses awal mula sholat itu diajarkan oleh Nabi ternyata berkembang. Jadi tidak ujuk-ujuk, kata orang Jawa itu, tidak tiba-tiba langsung sudah seperti itu, tapi ada proses berkembang. Dahulu, kata Zaid ini, kami bercakap-cakap. Oh, ini salah. Bercakap-cakap. Pada saat sholat, awal mulanya. Jadi bisa dibayangkan, awal mula sholat diajarkan oleh Nabi itu belum sempurna, dan nanti prosesnya sampai kemudian 23 tahun barulah terakhir seperti yang sekarang kita lakukan. Dahulu kami bercakap-cakap pada saat sholat. Jadi seseorang ngobrol dengan temannya di dalam sholat, kanan kiri ngobrol. Kalau kira-kira bandingannya itu seperti kalau kita lagi tawaf. Tawaf itu kan proses dengan sholat. Jadi kalau kita lagi tawaf, memang ada sunnahnya untuk membaca doa-doa tertentu kan dalam tawaf itu. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah gitu kan. Tetapi dalam tawaf kita kan boleh ngobrol, ya kan? Kita ngomentarin orang gitu. Wah, ini orang gede banget gitu kan. Wah, orang mau hitam banget gitu, macam-macam dah gitu. Itu dalam tawaf. Nah, sholat dulu juga begitu, awal mulanya sebelum disempurnakan, ya. Imamnya cepat banget, iya nih gitu. Jadi terjadi dialog antara satu orang dengan yang lainnya, yang lain berbicara dengan yang di sampingnya, hingga kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya, peliharalah semua salat dan salat wusta, ya, hafizu 'ala shalawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, berdirilah dengan Allah, untuk Allah dengan qanit, dengan khusyuk. Salah satu bentuk khusyuk itu jangan ngobrol. Apa? Dengerin imam lagi baca Quran. Nah, mendengarkan imam baca Quran itu bagian dari khusyuk. Nah, kalau misalnya imamnya enggak baca Quran, maksudnya sholatnya itu bukan sholat jahriyah, sholat sirriyah yang enggak pakai ada suaranya, ya masing-masing membaca, tapi tidak boleh ngobrol. Maka kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara di dalam sholat. Nah, sejak itulah kemudian sholat gak boleh ngobrol lagi. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena ternyata kita tahu bahwa proses pengajaran sholat itu juga mengalami masa yang cukup panjang dan juga mengalami penyempurnaan-penyempurnaan. Sehingga kalau kita membaca sebuah hadis misalnya, Nabi SAW sholat begini, kemudian ada hadis yang lain lagi, Nabi sholat begitu, nah begini, begitu, kan kadang-kadang gak ketemu. Orang yang awam akan berpikir, wah berarti hadis Nabi ini bertentangan. Ya kan? Karena yang satu bilang A, yang satu bilang B. Sebagian orang ada yang diadu penalti. Ya, tos-tosan. Mana yang lebih kuat sanadnya? Kalau yang ini yang lebih kuat, yang ini harus kalah. Padahal sebenarnya penyelesaiannya memang salah satunya tos-tosan. Tapi tos-tosan adu penalti itu ntar terakhir belakangan. Pertama pertandingan dulu. Jadi jangan langsung dilihat mana yang lebih sahih. Ntar dulu. Lihat juga faktor-faktor yang lainnya. Apa? Hadis ini keluarnya duluan yang mana? Artinya Rasulullah melakukan seperti itu kapan? Dan Rasulullah melakukan seperti ini kapan? Biasanya kalau ada jeda waktu itu, yang akan dipakai yang belakangan, yang duluan terhapus, namanya mansuh, dinasakh oleh yang berikutnya. Nah, pertimbangan nasakh dan mansuh dalam urusan sholat juga ada sebenarnya. Jadi kalau buktinya ini, dulu buktinya orang sholat boleh sambil ngobrol di masa Rasulullah, kemudian turun ayat jadi gak boleh ngobrol. Itu kan namanya dimansuh, dihapus hukumnya. Nah, kita harus tahu mana hadis yang nongol duluan, mana hadis yang nongol belakangan. Bukan cuma diadu, ini Bukhari sahih, ini Muslim sahih, diadu. Gak selesai. Kenapa? Karena pertimbangannya bukan hanya semata-mata sahih gak sahih, tapi mana yang keluar duluan. Itu contoh sederhana dari sistem fikih Islam menarik kesimpulan hukum. Jadi pertimbangannya bukan semata-mata hanya sahih atau tidak sahih, tapi bisa juga yang lain. Yang kedua, makan dan minum. Makan dan minum itu jelas membatalkan sholat. Karena adanya sholat itu tidak lepas dari seperti kita berpuasa. Orang puasa itu kan gak boleh makan, gak boleh minum. Nah, apa-apa yang membatalkan puasa otomatis juga menjadi membatalkan sholat. Ya, kalau orang puasa itu batal gara-gara minum atau gara-gara makan, sholat juga batal. Bahkan yang menarik tadi kan gak boleh bicara. Ya. Itu pun sebenarnya bagian dari puasa, cuman bukan puasanya kita umat Islam. Bukan puasanya umat Nabi Muhammad, tapi puasanya umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Puasanya Nabi Zakaria, Nabi Isa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh berbicara. Nah, di dalam Islam, sholat itu juga mengandung puasa. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, sekaligus juga nggak boleh berbicara tadi. Berikutnya, yang juga termasuk membatalkan sholat adalah banyak gerakan dan terus-menerus. Banyak dan terus-menerus. Yang dimaksud adalah gerakan yang banyak dan berulang-ulang terus. Jadi diulangi. Nah, yang paling ketat memang mazhab Syafi'i. Ini mazhab adalah mazhab yang paling ketat dalam sholat. Jadi kalau orang Indonesia kan umumnya mazhabnya Syafi'i. Kalau berangkat ke Saudi, nah yang paling stres orang Indonesia. Melihat orang Arab sholatnya begitu banget ya. Kalau cari orang Betawi, bocan banget. Tahu bocan gak? Banyak bergerak gitu. Orang kalau tidur gocan gitu, banyak bergerak gitu. Kusono kemari, kusono kemari, Allahu Akbar, melihat jam gitu. Kadang-kadang melihat SMS gitu kan. Apalah bajunya ditarik-tarik sana, sorbannya dibenerin gitu. Kalau yang belajar fikihnya fikih Syafi'i, udah batal tuh kayak gitu. Gerak mulu. Bukan cuma 3 kali terus-terusan. Lihat aja. Nah, ternyata memang mazhab Syafi'i yang berkembang di Indonesia ini adalah mazhab yang sangat ketat dalam masalah tidak boleh bergerak. Sampai dibuat batasan gak boleh 3 kali gerakan berturut-turut. 3 kali batal sholatnya. Garuk nih, gatol di belakang sini. Sekali begini-begini, udah batal. Kenapa? Karena gerakan yang di luar dari sholat memang membatalkan. Cuman di sini ada perbedaan para ulama batasan gerakannya. Berapa kali jadi batal? Yang paling ketat, yang paling straight dalam masalah gerakan, ya mazhab Syafi'i. Namun bukan berarti setiap ada gerakan langsung membatalkan sholat. Enggak juga. Sebab ini harus kita tahu juga bahwa dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat sambil menggendong anak, maksudnya anak kecil, cucunya Hasan atau Husain itu pernah digendong, ya kan? Atau juga menggendong anak-anak kecil yang lain. Ini ada hadisnya, sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sambil menggendong Umamah. Umamah ini anak perempuan dari anak perempuannya, cucu. Bila beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, anak itu diletakkan. Dan kalau berdiri lagi, digendong lagi. Bayangin, sholat gendong anak. Artinya itu kan pasti ada gerakan, ya, menggendong begini, atau mungkin di belakang, atau bagaimana. Nah itu kita lihat sekarang di Masjidil Haram atau di Masjidil Nabawi, orang dari berbagai negeri sholat digendong tuh anaknya. Kadang-kadang nggak pakai sujud, nggak pakai ditaruh, digendong aja diikat sama dia, gitu kan? Kita sih kalau orang Indonesia yang ngelihat bayi kayak gitu digendong-gendong sono kemari, apa kagak kecengkak tuh anak gitu ya? Nah, mereka enggak, mungkin biasa. Lain kali bahan bakunya, bodinya ya. Kalau kita kan salah taruh dikit kecengklak gitu. Apa namanya, mesti diurutin gitu. Kayaknya di Arab agak ada tukang urut gitu, ya kan? Tapi agak kecengklak. Lain kali makanannya ya. Kalau kita makan nasi, dia makan roti. Beda, jadi gak pakai diurut. Kalau kita jalan sedikit ke neol gitu ya. Nah, urutin gitu. Nah, kalau mereka enggak gitu. Jadi kadang-kadang tuh anak dipengen-pengennya tangan satu gitu. Pegang tangan satu, diangkat gitu kayak anak kucing. Ditaruh di mana gitu, dilempar-lempar tuh bayi gitu, biasa. Bahan bakunya mungkin beda, karoserinya. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang yang sedang sholat untuk membunuh ular. Ular lewat di depan kita, nah ini lagi sholat, disuruh bunuh ular itu. Kalau kita melihat ular bukannya bunuh, kabur. Mendingan batal sholat daripada suruh bunuh ular. Atau kalajengking. Ya, hewan yang berbisa, makanya di dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-aswadaini. Aswad itu kan hitam, kalau dua musanna gitu ya, aswadain. Dua benda, dua hewan yang hitam. Itu kalau disebut aswadain, orang Arab menyambung, maksudnya ular atau kalajengking. Jadi kalau lagi sholat ada ular, ada kalajengking, bukan teriak, bunuh. Bagaimana kayak caranya, diinjek kepalanya atau diapain begitu ya. Nah, itu perintah dari Rasulullah SAW, sehingga membunuh ular, membunuh kalajengking, atau gendong bayi, itu tidak membatalkan sholat. Dan beliau juga pernah melepas sandalnya sambil sholat. Nah, ini bingung lagi kita ini. Emang sembahyang pakai sandal? Iya, kita ini di Indonesia, rata-rata memang kalau dari segi fikih toharoh, memang hebat. Sholat nggak pakai sendal, tapi sebenarnya memang tidak ada larangan untuk sholat pakai sendal atau pakai sepatu. Bahkan kalau kita buka bab fikih taharah, kan ada yang namanya al-mashru 'alal khuffaini, mengusap dua sepatu. Kita udah bahas nih, yang kagak ikut mungkin bisa lihat-lihat materi sebelumnya atau rekamannya. Jadi yang namanya mengusap kedua sepatu itu sebagai ganti dari wudhu yang harus cuci kaki. Harus cuci kaki, ternyata gak dicopot sepatunya. Nah, sebagai gantinya dari cuci kaki, karena sepatunya gak dicopot, cukup diusap aja ke sepatu. Cuma syaratnya, kalau mau sholat, sepatunya gak boleh lepas. Selama satu hari, satu malam tuh gak dilepas. Selama itu pula, selama sepatu gak dilepas, maka dia boleh wudhu sempurna, kecuali kaki nggak usah dicuci, cukup diusap aja. Tapi syarat itu tadi, sholatnya mesti pakai sepatu. Sholat pakai sepatu, tidur pakai sepatu, buang air ke WC juga pakai sepatu gitu. Nah itu emang kita nggak model, gitu kan? Biar kata sepatu baru, tetap aja tidur dibuka, gitu kan? Tapi di beberapa negara yang lain sudah terbiasa sholat atau kemana-mana pakai sepatu, entah karena negaranya dingin atau memang budaya masyarakatnya seperti itu. Nah, jadi Rasulullah bukan orang Indonesia yang apa-apa semua serba lepas sendal, gitu kan? Tapi beliau adalah orang Arab yang memang punya budaya kemana-mana pakai sendal atau pakai sepatu kadang-kadang tidak dicopot ketika sholat. Dan Masjid Nabawi juga begitu. Dia tidak ada karpetnya, tidak ada keramik seperti kita. Jadi banyak para sahabat yang sholat juga masuk ke masjid pakai sepatu. Mungkin orang kita nanya, apa kata najis tuh? Gitu. Ya sebenarnya ketika mau masuk masjid mereka kosen-kosenin dulu tuh sepatunya, gitu kan? Bahwa nanti apakah ada najis apa enggak itu sudah terhapus dengan ketika dia kosen-kosenin itu sebelum masuk masjid. Maka masuklah ke masjid pakai sepatu atau pakai sendal. Nah Rasulullah pernah waktu lagi sholat dia pakai sendal terus sendalnya dicopot. Nah, tanpa membatalkan sholatnya. Jadi semua gerakan itu tidak termasuk yang membatalkan sholat pada hakikatnya karena begitu banyak hadis yang menyebutkan itu. Tetapi mazhab Syafi'i dalam hal ini menjaga sekali, ya, sehingga dia buat aturan yang hati-hati, jangan sampai orang jadi kebiasaan sholat bergerak, sholat garuk-garuk, sholat wah macam-macam begitu, kagak enak dilihat, maka dibuatlah batasan. Boleh bergerak, yang penting-penting aja, dan kalau emang gak ada kepentingannya, gak boleh lebih dari 3 kali berturut-turut. Kecuali jari. Nah kalau jari ini boleh, digoyangin. Karena menggoyangkan jari ini tidak termasuk dibilang menggerakkan anggota tubuh. Jadi yang berhubung dengan anggota tubuh itu, tangan secara keseluruhan, kepala, kaki, ya badan. Tapi kalau ujung jari, itu gak apa-apa. Sehingga kalau gatel, boleh jarinya doang yang begini. Nah itu gak apa-apa. Karena jarinya ini dianggap tidak merupakan bagian yang besar dari anggota tubuh. Baik, berikutnya tidak menghadap kiblat. Jadi ada orang lagi sholat, kemudian bergeser, itu batal sholatnya. Bila seseorang dalam sholat yang melakukan gerakan, ya, hingga badannya bergeser, membelakangi kiblat, maka sholatnya itu batal dengan sendirinya. Hal ini ditandai dengan bergesernya arah dada. Jadi yang jadi ukuran, ini menurut sebagian ulama, dadanya. Mungkin kepalanya nengok ke sana kemari, atau kakinya ngadep sana, ngadep sini. Tapi yang jadi ukuran, ya menurut kalangan Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanafiyah, dada. Jadi dada jangan sampai belok ke kanan, jangan sampai belok ke kiri. Lagi sholat, mulet. Gitu, enak banget gitu kan. Nah itu bisa batal. Tapi kalau menurut Al-Malikiyah, bergesernya seseorang dari menghadap kiblat ditandai dari posisi kakinya. Kalau kakinya belok kanan, gitu, nah itu batal. Kalau Syafi'i, dadanya. Dadanya yang berbalik atau belok, batal. Tapi kalau menurut Maliki, enggak, kakinya. Kalau kakinya yang ngadep kemana, gitu, nah itu batal. Sedangkan menurut Al-Hanabilah, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, ya seluruh tubuhnya. Jadi kalau cuma dada doang, kaki enggak, masih enggak batal. Atau kaki doang, badan enggak batal. Kalau udah semuanya belok, baru batal. Itu dalam sholat wajib. Kecuali dalam sholat sunnah. Nah, ada keringanan. Di mana menghadap kiblat tidak menjadi syarat sah sholat. Rasulullah SAW pernah melakukan sholat di atas kendaraan. Kalau dibilang kendaraan bukan mobil, bukan motor, zaman segitu belum ada. Yang ada onta. Jadi Nabi naik di atas onta, lalu dia sholat. Ya bisa dibayangin. Yang udah pernah pergi haji tahu lah tuh, naik onta gimana susahnya. Ya kan, mesti pegangan kan. Bayangin naik onta, dia sholat. Gak mungkin berdiri, gak mungkin sujud, gak mungkin ruku. Jadi ya dia tetap di atas onta. Bagaimana caranya dia ruku, dia sujud, hanya dengan isyarat. Dia bungkukkan badannya. Kalau sujud, bungkuknya lebih jauh lagi. Tapi sambil ngengkang di atas onta. Jadi gak berdiri. Dan ontanya jalan. Jalannya juga gak terlalu ke arah kiblat. Sehingga kadang-kadang ngadepnya juga gak ke kiblat. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini bukanlah sholat wajib. Yang dilakukan adalah sholat sunnah. Sholat nafilah. Qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah wudu, sholat mutlak, sholat duha, dan yang lain-lainnya yang bukan sholat wajib. Adapun sholat wajib, belum pernah diriwayatkan bahwa beliau pernah melakukannya. Maksudnya, sholat wajib tapi kerjainnya di atas kendaraan. Itu gak pernah. Sehingga, menurut sebagian ulama, itu tidak boleh kita sholat wajib tapi di atas kendaraan yang arahnya tidak mengarah kepada kiblat. Boleh sholat di atas kendaraan, boleh, tapi mesti berdiri, mesti rukuk benar, mesti sujud benar, mesti menghadap kiblat benar. Kalau enggak benar seperti itu, enggak boleh. Apa alasannya? Karena Nabi belum pernah melakukan seperti itu. Nah, kok kita sering dengar ada orang udah sholatnya di kendaraan, menghadapnya fa'ainama tuwalu fatamu wajhullah, kemanapun kamu menghadap kan kamu ketemu dengan wajah Allah juga. Nah, di sini sebenarnya ada titik perbedaan. Ada ulama yang menggampangkan dikiyah antara sholat sunnah dengan sholat wajib. Emang Rasulullah belum pernah melakukan dalam sholat wajib, tapi kan ada contoh waktu sholat sunnah. Nah, kenapa sholat wajib gak boleh? Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, gak bisa. Kalau Nabi gak pernah melakukannya pada sholat wajib, ya jangan lakukan. Adapun dia melakukannya sholat sunnah, itulah kekhususan dari sholat sunnah atau keringanannya. Sholat sunnah boleh dilakukan tanpa berdiri, tanpa menghadap kiblat, tanpa rukuk dan sujud yang sempurna. Nah, ini adalah mahallul khilaf, mahallul nizaa' bainal ulama, titik perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Yang kelima, terbukanya aurat secara sengaja. Bila seseorang yang sedang melakukan sholat tiba-tiba terbuka auratnya. Kalau laki-laki kan auratnya tubuh yang ada di antara pusar dan lutut. Lututnya bukan aurat, pusarnya bukan aurat, tapi yang ada di antara keduanya itulah aurat. Jadi kalau dalam definisi bahasa Arabnya, auratur rajul, ya, auratnya laki-laki adalah ma baina as-surrah war-rukbatain. Apa yang ada di antara pusat dan lutut, antara pusarnya dengan dengkulnya. Jadi pusatnya dan lututnya bukan aurat, yang ada di keduanya itu saja yang merupakan aurat. Nah, maksudnya bila terbuka dalam waktu yang lama, terbuka tapi dalam waktu yang lama, itu menjadi sesuatu yang membatalkan sholat. Sedangkan bila hanya terbukanya sekilas, ya mungkin kesingkap, dia pakai sarung, sarungnya lebar, ada angin dari bawah naik, itu kan ngeriam kalau orang Betawi bilang. Nah, itu kan apa namanya, keterbangan tuh sarungnya, kelihatan dengkulnya atau kelihatan paanya sebentar, tapi sama dia langsung ditutupin lagi begitu. Nah, ini menurut para ulama tidak batal, ya, menurut Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah. Tapi kalau menurut Malik, ya, secepat apapun ditutup, kalau sempat terbuka, ya batal. Namanya juga terbuka aurat. Nah, lagi-lagi berbeda pendapat lagi. Jadi ada yang bilang kebuka sedikit atau sebentar doang, ditutup lagi, nggak batal. Yang batal yang kalau kebuka dan lama. Tapi yang lain mengatakan enggak, kebuka walaupun cuma sekilas dan langsung ditutup tetap aja batal. Kenapa? Karena pada prinsipnya aurat juga kebuka. Ini jadi antara Malik dengan Syafi'i ini yang berbeda. Namun perlu diperhatikan lagi bahwa yang dijadikan sandaran dalam masalah terlihat aurat dalam hal ini adalah bila dilihat dari samping, ya, bukan dilihat dari bawah. Kalau orang kan pakai sarung, sholatnya di lantai, lantainya kaca gitu kan, kelihatan dari bawah tuh, gitu kan. Nah, itu bukan ukuran. Ukurannya harus dilihat dari samping. Sebab kalau orang pakai sarung, ya kan, dilihatnya dari bawah, ya kelihatan auratnya. Lagian iseng juga ya, orang pakai sarung pengen lihat dari bawah. Tapi yang begini ini tidak menjadi ukuran. Aurat itu dilihatnya dari samping, bukan dari bawah, bukan juga dari arah yang lain. Sebab bila bisa saja bila secara sengaja diintip dari bawah, seorang akan terlihat auratnya, namun dalam hal ini tidak berlaku. Baik, saya kira itu dari lima hal yang terkait dengan masalah yang batalkan sholat, ya. Yang pertama adalah berbicara, yang kedua makan dan minum, yang ketiga bergerak yang banyak dan terus menerus, yang keempat tidak menghadap kiblat, dan yang nomor lima terbuka auratnya secara sengaja. Nanti masih ada lagi, insya Allah kita teruskan pada pekan depan. Saya akan buka kesempatan buat hadirin sekalian untuk bertanya. Jadi silahkan ditanyakan di nomor ini 0856-11158 atau saya tulis yang besar di sini ya. Yang pertama, yang terkait dengan materi yang barusan, hal-hal yang batalkan sholat, atau boleh juga yang di luar dari itu kalau memang ada sesuatu yang mendesak, yang terkait dengan apa yang dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya barangkali, atau yang lain-lainnya. Apakah menguap angok? Angok ini bahasa mana? Bahasa Jawa ya? Bahasa Betawi ya? Kalau Betawi menguap gitu ya. Apakah menguap atau angok kadang juga mulutnya sambil ditutup dengan tangan mengepal, atau bahkan sambil angok kita mendengar kalimat yang panjang membatalkan sholat? Ya, namanya menguap atau angok enggak membatalkan. Ya, kecuali kalau kemudian dia mengeluarkan suara, oh enak banget dah gitu, nah itu batal gitu. Kan ada tuh orang iseng gitu kan, oh ayam goreng enak, nah, gitu. Nah itu sambil dia iseng, kebiasaan mungkin gara-garanya di luar sholat dia begitu, giliran dia lagi dalam sholat begitu, ngomong gitu kan, batal. Yang samping bilang, makanya kalau ngomong jangan ngomong gitu, batal juga. Jadi kalaupun menguap, menguapnya saja itu tidak membatalkan sholat, karena itu adalah bagian dari aktivitas biologi setiap manusia. Ketika dia dalam kondisi tertentu dia nguap. Tapi kalau misalnya kemudian nguapnya itu sampai membuat suara dan keras gitu ya, apalagi ditambahi dengan kalimat-kalimat yang di luar dari sholat, maka jatuhlah itu sebagai sesuatu yang membatalkan sholat. Maksudnya dalam bab yang pertama tadi, yaitu berbicara atau ngomong. Nah, ngomong itu salah satunya dari nguap. Nguap bersuara keras dan kemudian menjadi kalimat. Sebenarnya kalau cuma gitu saja, bukan merupakan kalimat, itu oleh para ulama masih jadi titik perbedaan. Apakah ngomong itu batal apa enggak? Ya, ada yang bilang batal, ada yang bilang enggak. Tapi kalau sudah sampai kalimat yang lain batal, maka diupayakan agar itu tidak terjadi, agar tidak membatalkan sholat. Yang kedua, jika pendapat imam mazhab berbeda dengan sahabat, mana yang diikuti? Ini nanti saya tanya dulu. Kalau minum air putih batal enggak Ustaz? Baik sholat wajib atau sunat? Ya minum air putih ya batal. Mau minum walaupun air putih gitu ya. Kalau ini jadi jangan salah bedakan dengan batal sholat dengan batal wudhu. Kalau batal wudhu minum ya, itu tidak ada kaitannya. Artinya orang yang sudah punya wudhu, yang sudah punya kesucian dari hadas kecil dan hadas besar, minum air putih atau air yang lain tidak ada masalah selama bukan air yang najis. Tapi kalau sholat, makan dan minum itu membatalkan sholatnya. Wudhunya enggak batal, sholatnya yang batal. Jadi kalau dia batal, sebenarnya dia sudah tidak perlu berwudhu lagi. Kenapa? Karena yang batal cuma sholatnya, bukan wudhunya. Kalau yang batal wudhunya, maka sholatnya batal, wudhunya batal, baru ambil wudhu lagi, sholat lagi dari mula. Misalnya kentut, gitu. Kentut itu bukan hanya membatalkan sholat, tapi membatalkan wudhu juga. Nah, segala yang membatalkan wudhu, kalau kejadiannya di dalam sholat, otomatis sholatnya juga batal. Kenapa? Karena syarat dari sholat itu, syarat sahnya adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, kalau kita mendapatkan hadas kecil, apalagi hadas besar, pada saat kita lagi sholat, wudhu kita batal, berarti sholat kita juga batal. Tapi kalau masalah minum air putih, itu tidak membatalkan wudhu. Cuman kalau dilakukan pada saat lagi sholat, sholatnya batal. Nah, kalau sholatnya batal, wudhunya tidak batal, berarti kalau mau sholat lagi, udah gak perlu wudhu lagi. Cukup kembali sholat saja. Adakah larangan membaca doa dalam sholat, misalnya saat ruku atau berdiri, dan sebagainya? Terima kasih. Iya, memang di dalam kita lagi sholat itu, ada tempat-tempat di mana kita disuruh berdoa. Salah satunya adalah pada waktu lagi ruku, atau lagi sujud, atau lagi tasyahud akhir misalnya. Itu ada doa-doa yang harus atau yang disunahkan untuk dibaca. Cuma, nah ada cumanya, sholat itu wajib pakai bahasa Arab, tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Maka doanya gak boleh pakai bahasa Indonesia. Waduh, repot juga Ustaznya. Makanya belajar bahasa Arab, biar kalau sholat doanya benar, gak membatalkan sholat. Kalau kita gak bisa bahasa Arab, gampang doanya. Cari aja di Quran, cari aja di hadis yang sekiranya cocok dengan apa yang kita inginkan untuk kita panjatkan. Karena Quran dan Sunnah itu doa-doa yang ada di dalamnya adalah doa-doa yang maksur, yang datang dari Rasulullah SAW atau yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Gampanglah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu doa sabu jagat. Apa yang kita inginkan sudah masuk di situ. Tapi kalau kita ingin doa yang kelihatannya lebih mantap lagi, yang sangat erat kaitannya dengan tema kita, silakan dibuka ayat-ayat Quran yang lain yang terkait dengan hal-hal seperti itu. Makan dan minum yang bagaimana, mohon penjelasan. Ya, makan dan minum, nyomot, masukin mulut, dikunyah, ditelan, itu makan. Nah, ada juga makan yang nerusin sisa. Ya, tadi sebelum sholat gitu ya, kebetulan makan sate. Sate kami agak keras dikit gitu kan, nyangkut di gigi gitu kan. Begitu lagi sholat, nah ini sayang-sayang nih kalau dibuang gitu kan. Mas, ditelan, apa dilepehin, apa didiemin aja. Pilihannya tiga, dilepehin, ditelan, apa didiemin aja. Nah, kalau ditelan, batal. Ada kan? Kalau dilepehin, gak batal. Didiemin aja juga sebenarnya gak batal. Ntar, telannya kalau udah selesai sholat, biar kagak mubazir gitu misalnya. Cuman sholatnya jadi gak konsen, ya kan? Pengen buru-buru, kenapa? Ini pengen telan yang tinggal dikit nih, gitu kan? Nah, makanya Rasulullah SAW itu menyunnahkan bersiwak setiap mau sholat. Laula an asyqa ala ummati. Kalau aku tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Saya akan wajibkan bersiwak pada saat mau sholat. Nah, kalau kita lihat pahaji-pahaji itu, ya, itu dikantongin tuh kayu arok di sini, ya nggak tahu udah berapa tahun gitu ya taruh di sini. Dia mau sholat ya coel-coel tuh sholat taruh lagi di sini kan. Nah, ya nggak apa, memang mungkin seperti itulah yang dia pahami dan di masa Rasulullah mungkin seperti itu. Tapi tidak lantas otomatis bahwa yang namanya kalau disebut siwak itu adalah kayu arok. Ya, siwak itu kan artinya membersihkan gigi. Kita di zaman sekarang sudah ada pasta gigi. Sudah ada sikat gigi, ya kan? Itu juga bagian dari sunnah Rasulullah. Kayu arak juga sunnah Rasulullah juga. Jadi semuanya bisa dipakai. Apakah menelan ludah membatalkan sholat? Saya balik pertanyaannya. Kalau lagi puasa, menelan ludah batal nggak? Menelan ludah sendiri, bukan ludah orang nih, ludah sendiri. Batal nggak? Kalau nggak batal, berarti waktu sholat juga nggak batal. Tapi kalau dibilang luar udah batal, ya berarti batal. Nah, dalam puasa nelen ludah itu kan enggak batal. Sehingga begitu juga ketika kita lagi sholat, nelen ludah sendiri mah enggak batal. Tapi dengan syarat ludahnya masih di dalam mulut. Jangan udah dilepeh, dijilat lagi. Nah, itu menjilat ludah sendiri itu enggak boleh. Mohon penjelasan terkait dengan sholat wajib di atas kendaraan dalam konteks kekinian. Nah, iya itu tadi ya. Sebenarnya kita sudah pernah bahas dalam kajian ini. Jadi begini, ada dua pendapat tadi. Gara-garanya ada hadis yang menyebutkan Nabi sholat di atas unta. Cuma ada terusannya. Terusannya ini yang jadi masalah. Terusannya illal maktubah. Kecuali sholat yang lima waktu. Maktubah itu yang wajib. Lima waktu. Nah, ini kan menyisakan sebuah tanda tanya. Kenapa pakai dibilang illal maktubah? Udah diceritain Nabi sholat di atas unta begini, begini, begini, begini. Kecuali sholat lima waktu. Emang kenapa kalau sholat lima waktu? Rasulullah belum pernah melakukannya. Nah, dari situlah kemudian para ulama jadi nyungsang-nyungsang tuh akhirnya. Ada yang bilang, biar kata Rasulullah belum pernah melakukannya untuk sholat wajib di atas unta, tapi kan tetap aja dia udah sholat gitu. Tetap aja dia pernah nyontohin sholat di atas unta. Mau wajib kek, mau enggak kek, enggak ada urusan. Sebab ada contoh, dan perintahnya lah sholu kamaro aitumuni usolli. Jangan pakai dibeda-bedain antara wajib sama sunnah. Pokoknya Nabi pernah sholat di atas unta, titik, selesai. Yang satu lagi bilang, enggak bisa begitu. Kalau Nabi enggak pernah melakukan untuk sholat wajib, ini berarti ada apa-apanya. Apa-apanya itu apa? Iya, kalau sholat sunnah boleh di atas kendaraan. Kalau enggak sholat sunnah, sholat wajib, kagak boleh di atas kendaraan. Nah, titik tengahnya di mana? Titik tengahnya sederhana aja. Boleh di atas kendaraan asal, nah tadi itu, asal menghadap kiblat, asal berdirinya sempurna, asal rukuk dan sujudnya juga sempurna. Kalau enggak, ya enggak bisa, enggak diterima. Jadi titik tengahnya begitu. Jadi kalau kita sholat di atas kapal laut, bisa. Saya pernah naik kapal laut dari Tanjung Priok ini ke Makassar. 2 hari 2 malam. Ya, di dalam kapal itu ada musola kan, ada masjid. Besar juga. Cuman di tengah-tengah itu ada panah begitu. Jadi kita sholat maghrib, pertama ngadep sini. Begitu mau sholat isya, kapten kapal masuk. Sebentar pak, kiblatnya berubah. Diputar sama dia, balik ke sono. Jadi imamnya angkat tuh sejadah, pindahin ke sana, makmumnya ngadep sana. Selesai sholat isya, mau sholat tarawih, kaptennya masuk lagi, bentar pak, pindah ke sono kiblatnya, pindahlah ke sana gitu. Itu di kapal laut bisa, di kapal terbang sebenarnya bisa, dan saya juga melakukannya. Jadi begini, kalau di pesawat terbang komersial, bukan kapal jet tempur, bukan ya? Kalau jet tempur susah. Nah, kalau di kapal terbang komersial, kita bisa menentukan arah kiblat. Kenapa? Pesawat terbang modern zaman sekarang ini sudah ada layar. Kadang-kadang di setiap kursi ada layar, atau di layar yang lebar di tengah. Kita bisa tahu destination-nya itu mau kemana. Misalnya dari Jakarta mau ke Jeddah, misalnya begitu. Nah, itu kita lihat gambarnya. Ini kapal kita, itu Jeddah. Kita juga tahu ntar Mekah itu sebelah mana. Syaratnya cuma satu. Ilmu buminya nggak nol gitu. Kalau ilmu buminya nol, ya dia nggak tahu kiblat sebelah mana, ya susah juga. Jadi kalau dia ngerti peta dunia gitu, oh ini Ka'bah nih di sini nih, Mekah nih, Jazirah Arab, ini Mekah nih. Berarti saya juga bisa memperhitungkan, sekarang saya lagi arah ke sana, oh Mekah di sebelah sana. Saya bisa sholat ngadep sana. Bukan di kursi, tapi di tempat pintu mau keluar. Ya, tempat pintu mau keluar itu di situ nggak ada kursinya. Nah, di situ kita bisa sholat. Ngadep Ka'bah betulan, berdiri betulan, rukuk betulan, sujud betulan. Kalau pakai kunut juga bisa, kunut betulan. Gitu. Bukan sesuatu yang sulit kalau kita mau melakukannya. Nah, cuma kadang-kadang nih petugas haji, ya, kadang-kadang bikin gampangnya aja dah. Lu misalnya darurat, udah sholat dah, ngadep kemana aja, gitu kan. Boleh apa enggak? Iya boleh. Karena apa? Karena memang ada ulama yang membolehkan itu. Cuma kalau pakai yang pendapat yang kedua, yang lebih sempurna, sebenarnya masih bisa diupayakan, yaitu dengan menghadap kiblat, dengan melihat arah. Kalau naik kereta gimana? Begitu juga. Kita dari Jakarta mau ke Surabaya. kan kalau kereta kan ada yang ngadep sono, ada yang ngadep sini kan, itu kursi kadang-kadang gitu. Nah kalau pas kita lagi ngadep sono, mau sholat isya misalnya di kereta, ya balik dulu arahnya ke sini. Kenapa? Karena kalau Jakarta Surabaya itu kan ngadepnya ke timur, kalau Surabaya ke Jakarta itu ngadepnya ke barat. Secara umum, ini secara umum aja, nggak usah tepat banget, kira-kira kiblatnya kan ke arah barat sebenarnya. Nah itu bisa kita lakukan. Apabila saat sholat kita sedang flu atau pilek lalu meler keluar cairan dari hidung, apakah batal sholatnya? Enggak. Keluar cairan, ngeludah, ya, ingusan, congean gitu, enggak. Yang enggak boleh itu kalau keluar dari dua kemaluan, ya, depan atau belakang, keluar air, keluar darah, keluar nanah, angin, macam-macam lah gitu, batu, ginjal misalnya pas lagi sholat keluar gitu kan, batal sholatnya. Tapi alhamdulillah, jika ketika sholat selesai baru ketahuan pada pakaian yang kita pakai terdapat najis, apakah harus mengulangi sholat tersebut? Para ulama umumnya mengatakan iya, kecuali kalau sholatnya sudah lewat. Jadi begitu habis sholat, terus dipegang nih, ya apaan ini lembek-lembek, lalu saya kebo gitu kan. Nah itu ulangin sholatnya gitu. Tapi kalau udah 2 hari yang lalu gitu kan, kita lihat pakaian kita nih, pakaian udah 3 hari belum dicuci, lalu ada darahnya di sini. Nah itu kata mereka, enggak, itu kan sudah lewat, sudah maafu, waktunya sudah lewat, sudah enggak perlu diulangi lagi, artinya enggak perlu dikotok, kira-kira begitu. Ketika sholat ada sisa makanan yang mengganggu, apakah perlu diambil atau kita telan? Tadi sudah dijawab ya. Tidur pada saat khotib ceramah sholat Jumat, apakah batal? Tergantung. Ini maksudnya batal wudu mungkin ya, apa batal, bukan batal sholat kan, batal khutbah, yang khutbah imam gitu. Kalau batal wudu sudah kita bahas sebenarnya, jadi kalau tidurnya geletak itu batal, tapi kalau tidurnya masih berduduk, nggak nyender ya, masih lempeng ya, berpangku pada tangannya misalnya, atau memeluk lututnya gitu, nah itu tidak membatalkan. Yang batal itu kalau dia udah nyender sama tiang gitu, atau udah begini nyender ke belakang, mulutnya kebuka gitu kan, nah itu batal. Wudunya yang batal maksudnya, bukan sholat Jumatnya. Jadi nanti kalau dia mau sholat, dia wudu dulu, sholat baru ikut sholat, jangan langsung berdiri langsung sholat gitu. Nah wudu itu batal kalau kita tidur, baik itu tidurnya tengkurap ya kan, atau geletak, atau telentang. Nah yang paling berbahaya itu yang telentang ya. Bahkan menurut dunia kedokteran itu bisa mengakibatkan kematian. Tidur telentang, telentaku aja mati berarti telentang kan gitu ya. Itu kagak boleh itu tidur telentang. Baik, saya kira sudah cukup ya, sudah habis. Ini yang lain yang topiknya tidak nanti bisa dibahas setelah ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.